Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Pemirsa, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam acara Mimbar Nurus Salam. Pada pagi hari ini kita akan membicarakan tentang Allah akan menepati janjinya kepada orang-orang mukmin yang baik. Pemirsa, kita sering mendengar kata mukmin, kata beriman. Bahkan mungkin di antara kita merasa sebagai orang yang beriman atau sebagai orang mukmin. Tetapi apakah keberimanan kita sesuai dengan apa yang dijanjikan atau yang diinginkan oleh Allah? Maka kita bisa melihat dari sejauh mana janji-janji yang Allah akan berikan kepada kita itu sudah kita rasakan. Baik, untuk mengulas lebih jauh tentang janji-janji Allah tersebut telah hadir di studio kita Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Maktub Effendi. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Kiai? Alhamdulillah khair bidu'aikum. Baik, beliau adalah pengasuh pondok pesantren Baitun Nur Al-Maktubiyah yang ada di Tegal dan di Jakarta Utara. Beliau juga Rois Am DPP Jam'iyah Ahdi Thariqah Mu'tabarah Indonesia. Baik pemirsa, sebelum kita membahas lebih jauh tentang tema kita pada pagi hari ini, kita ikuti pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam acara Mimbar Nurus Salam. Baik Pak Kiai, tadi sudah disinggung sedikit tentang tema kita pada pagi hari ini, tentang janji Allah terhadap orang-orang mukmin yang baik. Tema ini sebenarnya mengandung bahwa ada janji-janji Allah yang pertama, yang kedua ada mukmin yang baik. Tentu ada juga mukmin yang tidak baik. Baik, kami persilakan Pak Kiai untuk mengulasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin dan para pendengar pemirsa Televisi Republik Indonesia, pada majelis zikir SBY Nurus Salam selalu dan senantiasa memberikan pencerahan. Kali ini pencerahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dalam kehidupan orang-orang mukmin yang baik yang telah Allah tuangkan dalam garis-garis besar haluan Al-Qur'anul Karim Surah Al-Anfal ayat 2 ayat 3. Kemudian pada ayat yang keempat Allah menepati janjinya terhadap orang-orang mukmin yang baik. Sesuai dengan pertanyaan tadi, sejauh mana relevansi daripada orang-orang mukmin yang baik dan janji-janji Allah? Yang pertama, Allah firmankan di dalam Al-Anfal ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin yang baik apabila disebutkan nama-nama Allah, dizikirkan nama-nama Allah, dikumandangkan nama-nama Allah, karena nama-nama Allah yang tertuang di dalam Al-Quranul Karim diperkenalkan sebanyak 99, yang dalam bahasa Arabnya disebut Asmaul Husna. Nah, mukmin yang baik adalah apabila disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, hatinya bergetar rasa takutnya kepada Allah, hatinya berbuat serendah-rendahnya di hadapan Allah, hatinya terketuk untuk selalu ingat kepada Allah. Inilah ciri-ciri yang pertama dilanjutkan pada ciri-ciri yang kedua adalah wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatsum imana. Dan apabila dibacakan Al-Qur'anul Karim, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dikumandangkan, imannya menjadi tambah. Imannya kokoh, kuat dan tangguh. Dan yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan terhadap ketawakalan mereka terus meningkat, terus bertambah. Bagikan tambahnya, kokohnya, kuatnya iman yang telah tertanam dalam dirinya. Tidak hanya sejauh itu, karena ada lima butir. Yang keempat adalah alladzina yuqimuna sholat. Mereka lah yang mendirikan sholat. Dan yang terakhir kelima adalah mereka wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dari aku Allah, rezeki yang kuberikan kepada mereka mau ditasarufkan pada jalan yang benar. Dari lima ciri khas inilah yang tergolong mereka mukminnya adalah mukmin yang baik. Dari lima ciri tadi Pak Kiai, pertama tentang hatinya bergetar. Apa sebenarnya yang bisa kita lihat dari apa kriteria pertama ini Pak Kiai? Suatu saat Imam Syibli, seorang ahli sufi, berjalan, kemudian kepala beliau tertimpa jatuhnya sebuah buah yang namanya buah mangga. Kemudian kepala agak pusing-pusing. Lalu Imam Syibli membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu sang buah diambil dan diangkatlah mukanya menghadap ke pohon. Ya Allah, dengan pohon ini yang memberikan zikir kepadaku, memberikan peringatan kepadaku, walaupun kepalaku sakit dan terasa pusing, aku ucapkan alhamdulillah, kan hatiku diperingatkan untuk ingat kepada Engkau ya Allah. Jadi bukannya harus tawuran dibalas tawuran. Itu hati yang tidak hidup. Imannya. Itu hati yang tidak tergetar rasa takutnya. Itu hati yang mati. Na'udzubillah. Karena itu Rasulullah pernah bersabda, ya Ali, man akalal halala sofa dinuhu waraka qalbuhu. Wahai Ali, orang-orang yang makannya halal, minumnya halal, agamanya dalam dirinya jernih, hatinya tipis, mudah dinasehati. Itulah ciri-ciri daripada getaran hati orang bila mendengarkan sebutan dibawa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seluruh hidupnya itu selalu akan dikembalikan pada Allah bagi apapun peristiwa yang menimpa dirinya tadi yang dicontohkan oleh Pak Kiai. Betul, kalau itu baik maka dia ucapkan alhamdulillah. Kalau itu tidak sependapat, subhanallah. Kalau itu musibah, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka yang terkena musibah, mereka akan berucap kembali kepada Allah, sungguh aku ini milik Allah dan kami ini semuanya akan kembali kepada Allah. Itulah hati yang hidup, bergetar rasa takutnya, rasa rindunya, rasa cintanya kumpul menjadi satu dalam hati mukmin yang baik. Jadi menyangkut getaran hati, saya kira semua kita akan merasakan itu. Tapi sejauh mana itu bisa menggerakkan kehidupan kita, mengembalikan seluruh hidup kita kepada Allah. Kami persilahkan kepada ibu-ibu, bapak-bapak untuk sharing, untuk bertukar, untuk bertanya dan sebagainya terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Ustadz tentang bagaimana hati kita bisa bergetar. Silahkan, tolong sebutkan namanya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Agus Muhammad Iqbal. Saya ingin menanyakan, kalau judul kita pada hari ini adalah mengenai Allah mengangkat derajat mukmin yang baik, apakah mungkin juga Allah akan mengangkat derajatnya golongan Bani Israel atau golongan Yahudi? Saya kira itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini terkait dengan peristiwa yang sedang terjadi sebenarnya, Pak Kiai. Bagaimana pandangan Pak Kiai? Apakah mereka orang-orang Bani Israel pun, mereka orang-orang yang beriman, itu akan diperlakukan oleh Allah janjinya adalah diangkat pangkatnya? Jawabannya relatif. Kalau mukmin-mukmin orang Bani Israel adalah mukmin muslim yang baik, yang memenuhi lima kriteria tadi, tentunya akan tergolong pada ayat ini, surah Al-Anfal ayat yang keempat. Sebab kalau kata-kata kaum Bani Israel juga ada dalam surah Bani Israel ayat 4 yang berbunyi, wa qadha rabbuka ila bani israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marratain wa la tu'minna uluwan kabira, yang artinya, dan telah aku Allah menetapkan kepada kaum Bani Israel di dalam kitab yang telah aku turunkan, sungguh mereka akan membuat kerusakan di muka bumi bagi kaum Bani Israel merodaini dua kali, dan bahkan melakukan kesombongan yang sangat tinggi dengan kecongkakannya. Jadi kalau pertanyaan tadi dihubungkan dengan ayat ini, kayaknya bisa diklasikalkan. Tidak semuanya Bani Israel itu akan mendapatkan pangkat dengan ridha Allah, karena mereka telah dicap oleh Allah di muka bumi. Ada golongan Bani Israel yang membuat dua kali kerusakan. Pertama adalah merubah ayat-ayat kitab Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa. Cukup berani mereka, sehingga berani mereka menampilkan Uzair bin Allah. Uzair adalah anak Allah, padahal Uzair adalah seorang Nabiullah. Lalu dalam At-Taurat dirubah dari Uzair Abdullah menjadi Uzair ibn Allah. Kesalahan fatal bagi Bani Israel. Ditambah pula melakukan pembunuhan kepada Nabi Sukiyah dan menangkap kepada Nabi Armia, diikat tangan dan kakinya, dijebloskan ke dalam penjara di bawah tanah. Kiranya abang adik penjara itu dengan yang sekarang oleh Obama akan dihilangkan, yeah. Apa namanya Ustaz itu? Guantanamo. Okay. Ya. Inilah saudara-saudara, kesalahan pertama dari Bani Israel, membuat kerusakan di muka bumi. Dan kerusakan kedua dilakukan oleh Bani Israel, pernah pula melakukan pembunuhan kepada Nabiullah Zakaria dan Nabiullah Yahya. Na'udzubillah min dalik. Dan kiranya ini tidak akan dimaafkan oleh Allah, kebrutalan yang telah ada itu sebagai bukti dan nyata. Wala ta'lumna uluwan kabira, dan sungguh mereka melakukan kesombongan yang sangat tinggi di muka bumi. Karena itu, saya masih teringat pada beberapa minggu lalu, Bapak Presiden Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono pidato hari kedua Muharram di Masjid Negara Al-Istiqlal beliau telah mengumpulkan dana dan mengirimkan sebesar 1 juta US dollar dan lebih dari 10 ton obat-obatan dikirimkan kepada korban saudara-saudari kita yang berada di jalur Gaza, Palestina, sebagai ikut serta berbela sungkawa kepada mereka dan meringankan beban mereka atas uluang kabir, kesombongan yang tinggi bagi kaum Bani Israel. Bahkan kalau sekarang juga mereka, maksud kami Bapak Presiden Republik Indonesia, sedang mengumpulkan zakat sebesar 1 triliun rupiah untuk meringankan beban mereka, para korban kebrutalan Bani Israel. Jadi pertanyaan, apakah Bani Israel juga bisa diangkat pangkatnya oleh Allah karena imannya baik? Kalau yang seperti Bani Israel menghancurkan Gaza, sebelah utara pelabuhan, sebelah selatan adalah City Gaza, Gaza kota, saya kira itu jelaslah dunia pun mengutuk mereka. Tidak mungkin akan diangkat pangkatnya oleh Allah. Na'udzubillah. Jadi tanda-tanda bergetar tidaknya hati seseorang itu bisa dilihat dari perilakunya, Pak Kiai. Seorang sahabat menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bertanya, "Ya Rasulullah, apakah orang yang telah melakukan dan telah dilaksanakan eksekusinya karena kejahatannya di muka bumi, lalu di akhirat tidak akan dilakukan siksaan dari Allah? Dan apakah murka Allah tidak juga datang setelah dilaksanakan di muka bumi?" Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban, "Wana akumu bidzawahir." Saya menjalankan hukum-hukum Allah di muka bumi adalah yang zahir. Sedangkan di akhirat kelak kami serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka diampuni atau tidaknya adalah urusan Allah. Kita tidak mencampuri hak prerogatif Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menyangkut pangkat ini, Pak Kiai, apakah terkait juga dengan jabatan atau derajat sebagai manusia? Di dalam tafsir Al-Baraghi, juga di dalam Khasiatus-Sawi oleh Imam Ahmad As-Sawi, selain tadi dari Ahmad Mustafa Al-Maraghi, juga oleh As-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Husain, di dalam tafsirnya Al-Mizan, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan di dalam makna orang mukmin yang baik akan diangkat pangkatnya. Pertanyaannya, apakah termasuk jabatan dunia? Di dalam mentafsirkan Al-Quran umumnya, apa itu mufasir salafiyah atau mufasir jadid, semua sepakat memaknakan ayat Al-Quran ada yang berbentuk makna mantuk zuhirnya lafaz, ada yang makna mafhum, fahamnya itu kalimat Allah. Jadi pangkat pun bisa saja terjadi di muka bumi, majaz aklinya, secara tersiratnya adalah hakikatnya pangkat adalah di akhirat. Dia akan menempati sorga tertinggi dengan tingkat yang ke-100. Inilah, jadi pada faham garis besarnya, ya dunia, ya akhirat. Apalagi kalau kita padukan dengan firman Allah di dalam surah At-Talaq ayat 2 ayat 3, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib." Yang artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, maka orang itu akan diberi rezeki yang tidak terduga-duga, dan akan diberikan wae os jalan keluarnya cukup banyak. Lagi brutal-brutalnya orang Yahudi kepada umat Islam di Palestina, khususnya di jalur Gaza, datang Barack Obama. Mudah-mudahan betul-betul membawa barak. Barokah adalah maknanya, kata Profesor Dr. Muhammad Mutawalli Asy'arawi, kebaikan yang tambah. Jadi bisa dapat dua-duanya, Pak Kiai, di dunia dan di akhirat. Betul. Orang-orang yang bergetar hatinya, yang bisa menggunakan jabatannya misalnya, betul, untuk kebaikan umat. Nah, selain tadi, Pak Kiai, tadi kan ada pertama janji Allah itu diangkat pangkatnya. Yang kedua apa, Pak Kiai? Bagi orang-orang mukmin yang baik itu. Jadi yang kedua, laum darajatun marabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Yang kedua adalah ampunan Allah. Ya, ampunan Allah. Maka kudu yakin setelah zikir tadi dalam pembukaan, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, ya Allah, kami mohon ampun kepada Engkau, ya Allah, Zat yang memelihara seluruh makhluknya dari segala kesalahan-kesalahan kami yang telah kami lakukan. Ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Segala kesalahan-kesalahan yang kami jalankan di muka bumi ini, ya Allah. Keluputan-keluputan baik sengaja maupun tidak. Keluputan-keluputan baik yang terbuka maupun tersirat. Kita kudu ada keyakinan. Jadi janji Allah kedua akan diberikan kepada hambanya berupa ampunan, kalau hambanya itu punya keyakinan yang benar, keyakinan yang tinggi, keyakinan yang dibarengi dengan urut-urutan ilmu. Karena keyakinan itu berklasikal, ada khabarul yaqin, ada ilmul yaqin, ada haqqul ainul yaqin, ada ilmul yaqin, ada haqqul yaqin. Empat ini adalah relevansi jenjang pangkat kita punya keyakinan. Baik, Pak Kiai. Tentang apakah kita termasuk orang-orang yang diampuni dosanya atau tidak, kita akan membahas lebih jauh tentang hal ini setelah pesan-pesan berikut. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam acara Mimbar Nurus Salam. Baik, Pak Kiai, tadi kita membahas tentang janji Allah yang kedua bagi orang-orang mukmin yang baik, yaitu ampunan dosa. Nah, apakah ada misalnya yang kita bisa lihat secara kasat mata, misalnya orang-orang yang diampuni dosanya atau orang-orang yang bisa terjaga dari perbuatan-perbuatan dosa? Okay. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan penjelasannya yang hadisnya agak panjang. Saya cuplik saja artinya, bahwa wahai umatku, di hadapan kamu itu ada sungai yang besar. Di depan pintu rumahmu ada sungai yang besar. Bila kamu keluar dari rumah lalu mandi pada sungai itu, hilanglah kotoran-kotoran itu. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwa yang dinamakan kotoran-kotoran itu bersih karena setiap hari itu lima kali keluar dari pintu rumah, lima kali masuk ke dalam sungai dan mandi adalah dengan mendirikan sholat. Dengan sholat lima waktu yang dilakukan, rontoklah semua dosa. Begitu ditutup dengan salam pertama kepada para malaikat, assalamualaikum warahmatullahi, ke arah kanan. Salam kedua diberikan kepada orang-orang mukmin, orang-orang muslim yang hidup maupun yang wafat, assalamualaikum warahmatullahi. Rontoklah itu dosa, habislah itu kesalahan, bersilah kotoran-kotoran dalam diri manusia. Jadi yang pertama adalah iqamish shalah merupakan daripada langkah-langkah usaha orang itu diampuni dosanya. Makanya kriteria daripada orang yang baik imannya adalah yang keempat tadi, alladzina yuqimuna sholat, mereka yang mendirikan sholat. Tapi mohon maaf ini Pak Kiai, mungkin kewajiban kita sholat 5 kali sehari itu hampir semua kita melakukan itu, tetapi kan mengapa kita juga setelah itu masih terjebak dalam perbuatan-perbuatan yang juga dilarang oleh agama? Itu apanya yang keliru, Pak Kiai? Baik, Rasulullah SAW bersabda, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman seseorang, kata Nabi Muhammad SAW, bisa bertambah dan bisa surut, mengurang. Apabila mereka melakukan kebaikan-kebaikan, imannya tambah dan tambah. Apabila melakukan kemaksiatan, maka imannya dalam keadaan surut dan kurang. Sehingga dikala orang itu melakukan kejahatan dan kesalahan, dikala itu pula lah mungkin imannya sedang surut, voltasenya kurang, wattsnya. Apakah mungkin 144 organ tubuh manusia disinari oleh iman yang wattsnya kecil sekali, sehingga mudah melakukan perbuatan korupsi, sehingga gampang melakukan perbuatan salah, sehingga susah sekali melakukan kebaikan? Padahal di Jakarta tidak kurang-kurangnya masjid dan musola mengumandangkan azannya dengan pengeras suara. Kurang apa kencengnya, tapi mengapa tidak kedengaran? Karena hati yang sekecil itulah imannya nyala dalam dirinya. Oleh karena perlu dites itu iman, perlu ditambah strumnya itu iman. Inilah dari makna getaran-getaran hati. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah menjadi tentramlah hatinya. Silakan kalau ada pertanyaan dari bapak-bapak, dari ibu-ibu. Silakan sebutkan nama ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurmah Tarmizi. Yang saya tanyakan adalah, betul kita ibu-ibu bapak-bapak sudah sangat aktif alhamdulillah di Majelis Taklim. Yang saya inginkan, bagaimana membangkitkan anak-anak kita, putra-putri kita, supaya lebih dekat lagi dengan sholat, dan bagaimana caranya supaya dia lebih dekat dengan guru-guru yang seperti kita lakukan zaman sekarang. Karena saya lihat untuk anak-anak zaman sekarang ini kurang lari atau mendekatkan guru. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz, tadi tentang bagaimana anak mendidik anak dalam hal sholat terutama ini, Pak. Iya. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam menghimbau membina anak. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, al-waladu yuladu 'alal fitrah. Seorang anak dilahirkan dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih, tak ternoda oleh sedikit kesalahan apapun. In kana bawahu majusian au yahudian au nasronian fayu majisani ayu hawidani ayu nasironi, yang artinya seorang anak yang dilahirkan dalam keadaan suci dan bersih, tak ternoda oleh kesalahan setitik apapun, maka isi pengetahuan akhlak dan perbuatan diserahkan kepada dua orang tuanya. Kalau mereka adalah anak-anak majusi, penyembah api, pasti akan diprogramkan. Faham Yahudi, faham majusi, faham Yahudi dan faham Nasrani. Jadi diletakkan pada dua orang tuanya. Lah kita adalah umat Islam, tentunya akan mendidik akhlakul karimah, tentunya akan mengisi ilmu yang manfaat, Sehingga Nabi Muhammad SAW meletakkan dasar utlubul ilma minal mahdi ilal mahdi, tuntutlah itu ilmu sejak dari buean, dari kandungan ilal mahdi sampai masuk ke liang lahat. Kadang-kadang dalam adat orang-orang Jawa, kalau sang istri sedang hamil, sang suami gak boleh potong-potong ayam beraneka ragam, beli saja yang sudah dipotong di pasar. Itu saking apiknya ya, saking bagusnya. Tapi tidak hanya itu, tadilah yang saya kemukakan, dijagalah supaya anak itu yang dalam kandungannya makanannya halal, minumannya halal. Karena kata Nabi, waman akalal harama mata diruhu wakosha kolbuhu. Kalau orang itu makanan minumnya yang haram, agamanya mati. Tidak hanya diri ibu dan ayahnya, anaknya masih dalam kandungan, darahnya sudah diari-aliri, mengalirlah darah makanan minuman yang haram. Wakosha kolbuhu, hatinya sulit menerima pelajaran yang baik. Na'udhu. Inilah hubungannya. Kan ada syair mengukir di atas batu atau mengukir di atas air. Lebih lama mana bekas ukiran itu, kalau mengukir di atas air dan mengukir di atas batu? Di atas batulah lebih lama daripada mengukir di atas air. Cepat hilang kalau dia. Ya, betul. Bagus di pertanyaannya. Saya silakan. Ada pertanyaan lagi terkait dengan bagaimana mendidik anak. Silakan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Ibu Sanya. Saya menanyakan begini. Ada yang berbincang-bincang dengan saya. Katanya saya ini belum diislamin dari kecil, sedangkan saya dari kecil orang tua kan udah belajar ngaji, sholat, macam-macam gitu. Tapi itu kekeh belum Islam, katanya itu bagaimana itu? Baik. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman di dalam surat Al-Fath ayat 10 dan ayat 18, orang-orang yang berbaiat kepadamu adalah orang-orang yang berbaiat kepada Allah. Disinilah saya sebagai rais am di bidang agama Islam tentang tariqah. Orang memasuki tariqah adalah perlu melalui baiat. Saya pernah diundang oleh MUI untuk memberikan jawaban sejauh mana yang namanya tariqah. Dan saya bawakan kitab Jawahirul Ma'ani pada juz pertama dan juz kedua tentang orang masuk tariqah adalah dengan bai'at, barulah sah tariqahnya. Nah, pertanyaan tadi adalah bagaimana orang Islam sekarang, wajibkah bai'at itu ya, lalu kepada siapa bai'atnya? Disinilah sehingga orang-orang belum pernah berbai'at kepada agama Islam, kepada siapa, maka dianggap adalah belum sah Islamnya. Ada ajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ada ajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah ala tariqati Nahdlatul Ulama, ada faham yang lain-lain. Justru melalui organisasi inilah mereka telah melakukan bai'atnya. Misalnya saya di Jakarta adalah sebagai mustasyar Nahdlatul Ulama, ketua umumnya adalah Bang Dr. Insinyur atau Engineering Fauzi Bowo, Gubernur DKI, penasehatnya saya. Maka Pak Fauzi Bowo sudah masuk Islam secara hakiki, secara bai'at, setelah ia mengakui adanya Nahdlatul Ulama. Melalui Nahdlatul Ulama dari gurunya sampai datang Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Hadratus Syekh dari gurunya pendiri pondok pesantren Termas termasuk Mbak Eyangnya, Bapak Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono, keturunan dari beliau Raden Kanjeng Ki Ageng Hasan Besari bin Batara Katong bin Brawijaya V, dan masuk Islamlah kepada Wali Songo yang bernama, beliau dikenal di Gresik, Maulana Malik Ibrahim. Itulah baiat-baiat yang langsung masuk Islam melalui urut-urutan nasab guru, nasab organisasi. Sehingga inilah yang terjadi. Tapi jangan dipelintir, kalau tidak memasuki gurunya mereka, yang lain belum dibaiat, Islamnya belum sah. Itu yang keliru, itu yang keblinger. Kita enggak boleh ngaku sah sendirian beragama Islam. Baik Pak Kiai, tentang baiat tadi mungkin masih terkait juga tentang bagaimana mukmin yang baik tadi Pak Kiai. Tadi ciri apa janji-janji Allah pertama adalah diangkat pangkatnya, diampuni dosanya. Yang ketiga apa Pak Kiai dari janji Allah terhadap mereka, orang-orang mukmin yang baik? Lahum darajatun ila rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Dan yang ketiga adalah rizqun karimun, rezeki yang baik, rezeki yang halal, rezeki yang jelas. Ya Allah, bagaimana kalau bapak ibu punya anak, dulu jadinya itu anak keturunan bapak dan ibu di dunia ini adalah dari makanan yang haram, minuman yang haram. Bisa dibayangkan bagaimana itu sang anak. Tadi sudah saya bacakan hadisnya, anak lahir tidak membawa dosa orang tua, murni bersih dan suci. Tapi fisik yang dari darah dikotori oleh orang tuanya, makanan yang haram, minuman yang haram, ya, paling tidak mereka akan tersentuh oleh peredaran darah itu anak dulu dari ayah ibunya, bukan anaknya, dari ayah ibunya yang telah tercemar. Oleh karena ada yang disebut rezeki yang baik, yang majaz maupun yang hakiki. Rezeki yang majaz adalah di dunia. Telitilah rezeki yang diterima itu baik atau tidak, halal atau tidak. Sedangkan yang hakiki adalah di sorga. Tidak ada sepotong pun rezeki dalam sorga diharamkan, dilarang dimakan dalam sorga. Tidak ada. Dengan pertanyaan, loh kok Nabiullah Adam itu dalam surah Al-Baqarah, itu di dalam surah Al-A'raf tercantum dalam ayat 24, wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin. Adam dan Hawa, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah, kau dan istrimu tinggallah dalam surga, wa kula minha raghadan haitsu syi'tuma, makan dan minumlah kamu dalam surga sekehendak kamu, maunya apa. Tapi Allah melarang, wala taqrabu hadhihi syajarah, kamu berdua Adam dan Hawa istrinya jangan sekali-kali mendekat. Masih ada larangan. Jawabannya, itu adalah termasuk surga koridor alam dunia. Tapi kalau surga koridor alam akhirat adalah abadan abadan. Kata Profesor Dr. Muhammad Mutawalla Sya'rawi, mufassir kontemporer dari Mesir, guru besar Al-Azhar University Kairo, bahwa surga yang dihuni oleh Nabiullah Adam ada termasuk surga dunia, alamnya, bukan alam akhirat. Jadi itulah yang terjadi. Walaupun dinyatakan adalah suci dan bersih, masih pula ada gejala-gejala kesalahan orang tua, ayah dan ibunya, maka bisa pula akan hinggap pada putra putri keturunannya. Terjadinya nanti adalah dalam pembinaan pendidikan sehari-hari itu ada kelemahan. Ini tentang rezeki, Pak Kiai. Mungkin pemahaman kita selama ini rezeki itu terkait dengan harta, dengan kekayaan, Pak Kiai. Misalnya kalau ada orang yang punya harta banyak kemudian mempergunakan hartanya itu untuk hal-hal kebaikan, untuk disedekahkan, untuk dizakatkan, untuk membantu mereka yang membutuhkan. Apakah itu juga bisa masuk kategori tadi, Pak Kiai, rezeki yang halal dan rezeki yang dipergunakan, dimanfaatkan secara baik, Pak Kiai? Betul. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun kedua masuk Madinah, banyak orang miskin, banyak orang duafa, sehingga Rasulullah panggil pengusaha yang datang dari Mekah dan pengusaha yang asli pribumi Madinah, lalu dibrief oleh Rasulullah untuk keluarkan zakatnya untuk pementasan daripada kefakiran dan kemiskinan. Di sanalah Rasulullah mensosialisasikan zakat masuk di Madinah. Dan disinilah ia mengangkat pangkat dan derajat orang-orang seperti pedagang besar Abdurrahman bin Auf yang kekayaannya sampai sepeninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 70 kendaraan, yaitu 70 onta yang penuh muatan sekaligus pembelian dari negara Suriah atau Syria, baik dari provinsi Damsyik maupun dari Syam yang sekarang diikutsertakan negara Syria, semuanya disedekahkan untuk para yatim piatu dan fakir miskin. Jadi semangatnya mempergunakan harta untuk kebaikan tadi, Pak Kiai, ya. Nah, disitulah sehingga baik, pementasan dari fakir miskin membuat harta dia tidak lagi surut, justru bertambah. Beliau meninggal dunia, rumahnya saja sebanyak 400 rumah. Baik, luar biasa itu, Pak Kiai, betapa banyak manfaatnya dari sedekah itu. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan menarik kita setelah pesan-pesan berikut ini. Perjumpaan kita di pagi hari. Berbagai informasi terkini kami sajikan untuk menginspirasi aktivitas Anda sepanjang hari. Bersama saya Imam Priyono dan saya Ami Ardini. Saksikan Warta Nusantara setiap hari mulai pukul 5.30 sampai dengan 6.30 waktu Indonesia Barat di TVRI. Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam acara Mimbar Nur Salam. Pak Kiai, tadi kita sudah bicara banyak tentang ciri-ciri mukmin yang baik, kemudian janji-janji Allah yang akan diberikan kepada orang-orang mukmin yang baik tadi. Apa hal yang perlu kita kembangkan ini, Pak Kiai, untuk kehidupan kita sekarang ini dari apa yang Bapak Kiai paparkan tadi? Baiklah, pada kesimpulannya, judul Allah memenuhi janjinya diberikan kepada orang-orang mukmin yang baik adalah seorang sahabat menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana paduka Rasulullah, ibadah yang baik dalam kehidupan kami sehari-hari? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kamu menyatakan aku beriman kepada Allah, lalu istiqomah." Istiqomah adalah melaksanakan kegiatan-kegiatan perilaku dirinya, apapun yang terjadi di hadapannya, selalu berpegang ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ingat dalam bahasa Arabnya adalah zikir. Sedangkan sebaik-baik zikir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah afdalu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Sebaik-baik yang aku zikirkan, yang aku sebutkan, baik para nabi maupun aku sendiri dan nabi-nabi sebelum aku adalah kalimat la ilaha illallah. Inilah yang disebutkan terus dimudawamakan, terus diistiqomahkan agar kita menjadi orang yang zakir, orang yang ahli zikir kepada Allah sehingga hati kita terpelihara dengan baik. Menjaga keistiqomahan ini Pak Kiai, kan tantangannya ini luar biasa, apalagi di saat sekarang ini masyarakat dihadapkan pada banyak pilihan, sehingga tadi seperti yang Pak Bapak Kiai katakan sering naik turun. Nah, bagaimana menjaga keistiqomahan ini Pak Kiai untuk kehidupan ini? Betul, kita ini dikenal orang yang selalu ada bantuan. Jadi bantuan orang lain, kalau kata mutiara Arab, aklukum fi jismukum fanisfukum fi ghairikum. Akalmu di dunia ini hidup hanya separuh, yang separuh ada pada orang lain. Dengan kumpul demikian, dengan mimbar Islam demikian, maka kita akan sempurnalah akal kita, karena dipadukan, diisilah satu dengan yang lain. Oleh karena itu, rajin-rajinlah menimba ilmu, datang ke majlis zikir, datang bermunajah bersama-sama al-jama'atu rahmatun. Berkumpul adalah merupakan kasih sayang yang telah menjamin kita ini menjadi orang yang imannya istiqomah. Karena satu dengan yang lain saling bersentuhan dengan kebaikan, bukan dengan keburukan. Dilanjutkan dengan arti mudawamah, sehingga yang disebut silaturahim adalah akan mendapatkan satu pahala, kedua panjang umur, ketiga murah rezeki. Inilah usaha-usaha supaya istiqomah itu ada. Nah, tentang zikir tadi Pak Kiai, apakah kita harus selalu melafalkan secara lisan atau kita bisa melakukan secara sirri, secara dengan hati langsung Pak Kiai? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis kudsinya, aqimish sholata li dzikri. Allah beritahu sama Rasulullah, hai Muhammad, dirikan sholat, karena sholat adalah untuk berzikir kepadaku. Jadi sholat itu sendiri bentuknya adalah orang itu berzikir kepada Allah. Dan beraneka ragam, ada zikir berupa tadi lafadz la ilaha illallah, ada zikir berupa sholat, adalah zikir membaca Al-Quranul Karim. Beraneka ragam lah itu zikir bisa ditempuh dan membuat kita ini beristiqomah, iman kita menjadi baik. Amin, amin. Baik Pak Kiai, agar pertemuan kita ini memberi manfaat bagi kita semua, khususnya dalam sesuai dengan tema pada pagi hari ini, mari kami mohon Pak Kiai untuk menutup.